Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan. Di antaranya kenikmatan istiqamah di atas al-haq. Kenikmatan diberikannya kita kesempatan meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam melalui majlis atau pembahasan yang kita lakukan insyaallah ta'ala. Pembahasan kita dengan kitab Al-Usul Tsalatsah telah kita selesaikan jenis ibadah al-isti'anah pada 2 pekan yang lalu. Karena pekan yang lalu kita libur, sehingga 2 pekan yang lalu sudah kita selesaikan bab al-isti'anah. Maka dengan itu sudah kita selesaikan jenis-jenis ibadah sudah sekian. Baik yang awal tentang masalah doa, kemudian masalah al-khauf, kemudian ar-raja, kemudian tawakkal, kemudian raghbah, rahbah, al-khusyuk, kemudian al-khasyah, kemudian al-inabah, kemudian al-isti'anah. 10 anwa al-ibadah, jenis-jenis ibadah. 6 dan masih sekian banyak bentuk-bentuk ibadah. Setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah ditetapkan dalam Al-Quran Al-Sunnah, maka itu adalah ibadah. Melangkah insyaAllah ta'ala bab al-isti'adah. Halaman ke-87. Al-isti'adatu wa daliluha. Al-isti'adatu wa daliluha. Telah kita tahu bersama bahwa suatu kata yang didahului 3 huruf, alif, sin, dan ta, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? At-talab. At-talab itu permintaan. Nah, minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan. Nah, adapun tentang permintaan tolong sudah kita bahas al-isti'anah. Nah, maka berikut ini tentang al-isti'adah. Al-isti'adah disebutkan matannya wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala. dalil tentang isti'adah adalah firman Allah Ta'ala pada surat Al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Dan yang kedua, beliau sebutkan surat An-Nas. Ayat yang pertama, Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Kita lihat lebih lanjut syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qawluhu wa dalilul isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Beliau mengulang kembali apa yang disebut pada matan yang disebutkan muallif. Maka beliau bahas satu demi persatu, kata demi kata. Muallif menyebutkan dalilul isti'adah. Dalil tentang isti'adah. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan apa definisi al-isti'adah. Al-isti'adatu talabul iltija'. Meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan ila man yamna'uka terhadap yang menghalangimu. Min mahdzur, dari sesuatu yang terlarang. Takhafuhu, yang engkau takutkan. Min ajli, dengan maksud an yadfa'a anka hadha syai, agar membelamu terhadap sesuatu ini, terhadap sesuatu itu tadi. Nah, hadhihi hiyal isti'adah. Inilah maksud atau definisi al-isti'adah. Sekali lagi, talabul iltija, talab, permintaan. Nah, al-iltija, perlindungan. Al-isti'adah itu permintaan perlindungan. Sehingga kalau kita kenal kata ta'awud, maka itu maksudnya adalah suatu kalimat perlindungan. Seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Quran, jika engkau hendak baca Al-Quran, fasta'idz, maka mintalah perlindungan billah kepada Allah Jalla wa'ala minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang dirajam. Nah, fasta'id, maka mintalah perlindungan. Fi'il amr, kata perintah. Maka oleh karenanya disunnahkan, disyariatkan, sebelum kita baca ayat Al-Quran, maka didahului dengan ta'awud, permintaan perlindungan. A'udhu billahi sami'il alim min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Naam. Ini tuntunan kita mengawali, memulai membaca Al-Qur'an, mengamalkan salah satu firman Allah Jalla wa Ala tersebut. Naam. Maka padanya kata fasta'id, berasal dari kata ista'adha. Kata isti'adah itu kata asalnya, maksudnya fi'il madhinya adalah ista'adha. Fi'il mudhara'nya yasta'idu. maka masdarnya isti'adah. Sama seperti sebelumnya ista'ana, yasta'inu isti'anah. Nah, yang kemudian juga nanti setelah ini tentang pembahasan al-istighatsah. Asal katanya istighatsah yastaghitsu. Istighatsah. Ya. Nah, ini tentang sedikit masalah ilmu sharaf. Ya, madhi, mudhari', masdar. Madhi, mudhari', masdar. Seperti itu. Ista'ada, yasta'idu, isti'ada. Ista'ana, yasta'inu, isti'ana. Istighatsah, yastaghitsu, istighatsah. Ya. Dan selalu antum ingat, sebagaimana tadi telah disebutkan, kata yang diawali tiga huruf, maka di sana menunjukkan apa? At-talab, permintaan. Jadi antum jika melihat di kamus, jangan dilihat huruf alif. Isti'adah. Antum cari huruf alifnya. Tidak ketemu. Karena itu tambahan. Alif sinta singkirkan dulu. Kemudian kembali ke asal katanya adalah ada yu'idu. Ada ya'idu. Ya. Sebagaimana isti'ana, alif sintanya singkirkan, lihat huruf ain. Ana. Ya'inu. Ya. Nah. Itulah asal katanya. Nah. Talabul iltija, meminta perlindungan untuk bersandar ila man yamna'uka, kepada yang menghalangimu, min mahdur, dari yang terlarang. Nah, dari yang menghalami, takhafu, yang kau takutkan atau yang kau khawatirkan, dengan harapan melalui isti'adah, permintaan perlindungan tadi, an yadfa'uka anka hadasyai, untuk bisa menyingkirkan darimu sesuatu tadi. Nah. Atau bahasa secara simpelnya adalah minta perlindungan. Adapun definisinya seperti tadi. Nah. Maka al-isti'adah itu salah satu jenis ibadah. Kita lihat penjelasan lebih lanjut Syekh Al-Fauzan. Wal-isti'adhatu naw'un min anwa'il ibadah. Maka isti'adah jenis dari jenis-jenis ibadah. Naw'un min anwa'. Naw'un kata bentuk tunggal. Jamaknya anwa', jenis dari jenis-jenis ibadah. La yajuzu an tasta'idha bighairillah. La yajuz, apa artinya? Maka tidak boleh an tasta'idha, engkau meminta perlindungan, bighairillah, kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Karena isti'adah termasuk jenis ibadah, maka tidak boleh, tidak dibenarkan untuk memalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh engkau meminta perlindungan kepada selain Allah. Faman isti'adah, maka siapa yang meminta perlindungan. Nah, itu ada kata isti'adah. Itu fi'il madhinya. Ya. Antum kasih keterangan. Nah, asal kata isti'adah dari kata itu, isti'adah. Maka siapa yang meminta perlindungan biqabrin au biwasanin, kepada kuburan atau kepada sesembahan, ya, selain Allah, au bi ayyi syai'in. Naam. Ghairillah, atau sesuatu apapun selain Allah. Fa innahu yakunu musyrikan. Maka dengan itu dia menjadi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, asyirkul akbar, dengan kesyirikan yang besar. Siapa yang meminta perlindungan kepada kuburan, meminta datang ke sana, meminta perlindungan kepada si mayit, maka dia dengan itu telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan persekutuan yang besar. Au biwasanin. Wasan itu adalah berhala. Kalau kemudian itu dibentuk, maka namanya sonam. Sonam itu patung karena sudah dibentuk. Suatu bentuk tertentu. Apakah itu bentuk manusia ataupun yang lainnya. Maka wasan lebih umum dibandingkan sonam. Nah, karena sonam sudah berbentuk sesuatu. Baik wasan maupun sonam maupun kuburan atau segala apa saja yang dia mintai selain dia mintai perlindungan selain Allah, jika dia lakukan itu, jika hamba melakukannya, musyrikan asyirkul akbar, dia telah berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Wa qala ta'ala, kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan mengingatkan suatu ayat yang ayat ini juga sudah pernah kita lalui pada surat Al-Jin ayat yang ke-6. Surat Al-Jin adalah surat yang ke-72. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu, dan bahwasannya, kana rijalun, ada beberapa rijal, beberapa orang laki-laki, minal ins, di kalangan manusia atau di antara manusia. Ya'udzuna. Ini. Meminta perlindungan. Ya'udzuna fi'il mudhari'. Ya, jamak. Ya'udzuna. Meminta perlindungan birijalin, kepada rijal, apa rijal? Orang laki-laki, minal jinni, dari kalangan jin. Saya ulang, dan bahwasannya, wa annahu kana rijalun minal ins, bahwasannya ada beberapa laki-laki di kalangan manusia, ya'uduna, apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Rijalin minal ins, minal jinni. Beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu tadi, zaduhum, menambah buat mereka rahaqa, dosa dan kesalahan. Menunjukkan di sini bukti adanya sebagian orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada para dedemit, kepada para jin. Yang tentunya harus melakukan syarat-syaratnya untuk bisa terpenuhi oleh mereka. Maka ayat ini mengingatkan perbuatan dosa dan kesalahan. Allah menyatakan rahaqah. Justru mereka para jin itu semakin menambah dosa dan kesalahan bagi mereka manusia tadi yang meminta perlindungan kepadanya. Kanal Arab fi jahiliyatihim, bahwa kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah mereka, idza nazalu fi makanin, jika mereka itu singgah di suatu tempat, minal ardi, di tempat manapun, di muka bumi ini, yaqulu ahaduhum, maka salah seorang dari mereka itu menyatakan, a'udhu bi sayyid hadzal wadi. A'udhu, apa maknanya? Aku berlindung bi sayyid hadzal wadi, dengan sayyidnya wadi ini. Wadi itu lembah, ya, tanah yang rendah. Nah, jadi ketika mereka datang ke suatu tempat, karena saking takutnya atau khawatirnya kena apa-apa, sehingga mereka ucapkan itu. A'udhu bi sayyid hadzal wadi. Siapa sayyid itu? Ay kabirul jin, pembesarnya jin, pimpinannya jin. Yasta'idu bihi, dia meminta perlindungan kepadanya, min syarri sufaha'i qaumih, dari kejahatan orang dungu-dungu kaumnya. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan dengan ayat tadi, telah terjadi hal itu, adanya beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin. Itu. Kalau ingatkan itu menjadi pelajaran dan mengingatkan kepada umat ini, agar jangan sampai terjatuh. Jika Allah Jalla wa'ala beritakan suatu berita di dalam Al-Quran, bukan sekadar kisah tentang sesuatu dahulu, apa yang terjadi sebelum kita, tetapi itu menjadi pelajaran, nah, pada generasi berikutnya. Nah, jika mereka dilarang sesuatu, maka demikian pula dilarang juga kepada umat ini. Terhadap suatu bencana besar, terjatuhnya hamba Allah Jalla wa'ala kepada syirkul akbar, kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan kesyirikan yang besar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mubtilan lidzalik. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda mubtilan, dari kata batil, mubtilan dalam rangka membatalkan, lidzalik, hal itu. Tidak didiamkan begitu saja, melainkan beliau sampaikan kepada umatnya bahwa perkara itu batil. Beliau sampaikan untuk membatalkan, wa mubayyinan, dan dalam rangka menjelaskan, lima yushra badaluh, terhadap yang disyariatkan penggantinya. Dibatalkan, dikatakan itu salah, itu batil. Tapi kemudian tidak didiamkan begitu saja, tetapi dikasih gantinya. Cara seperti itu salah. Cara yang demikian, maka yang ini, kata beliau, itulah yang hak, itulah yang disyariatkan. Apa sabda beliau? Man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat, manzil, manzil itu rumah, atau apa saja. Faqala, maka kemudian dia menyatakan, a'udhu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang menyatakan itu, aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang tammah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang mengucapkan itu? Lam yadurruhu syai'un. Niscaya tidak akan memudaratkan atau mencelakainya sesuatu apapun. Ini petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti hak adanya apa yang beliau sampaikan. Karena itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengucapkan itu? Lam yadurruhu syai'un. Hatta yartahila. Sampai dia meninggalkan atau pergi. Min manzilihi dhalik. Dari rumah itu atau dari tempat tadi. Terlindungi. Dengan perlindungan Allah Jalla wa'ala. Dengan perlindungan yang disyariatkan. Dengan mengucapkan itu, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Subhanallah, diajarkan ajaran yang mulia oleh Islam, dikasih solusi, dikasih perisai, benteng diri, bukan dengan cara yang salah, cara yang menyimpang, tetapi cara yang hak. Bagaimana seseorang diberikan arahan atau petunjuk kepada cara yang hak ketika akan menentukan suatu sikap, suatu urusan yang sedang dia hadapi dengan salat istikharah. Ya, sebagai pengganti ketika di masa jahiliyah melakukan tatayur. Kalau dengar ini jangan dilakukan, nanti akan terjadi seperti ini. Kalau lihat ini jangan berangkat, balik saja dan sebagainya dan sebagainya. Kalau hinggap ini berarti pertanda ini dan sebagainya. Itu tatayur sebagaimana yang sudah kita pelajari. Maka digantikan dengan salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub dan seterusnya. Setelah salat 2 rakaat. Hadza huwa al-badil as-sahih. Ini pengganti yang sahih. Al-isti'adatu bi kalimatillahi tammat. Dengan mengucapkan tadi isti'adah, perlindungan dengan kalimat ya Allah yang sempurna. Badalan sebagai ganti minal isti'adati bil jinni. Dari meminta perlindungan kepada jin. Paham tu insyaAllah? Naam. Demikian Syekh Al-Fauzan mengawali tentang bab ini. Beliau sebutkan definisi al-isti'adah. Kemudian beliau katakan isti'adah itu salah satu jenis ibadah. Kemudian beliau sertakan ayat pada surat Al-Jin. Kemudian beliau sebutkan tentang sebabnya ayat itu. Dan bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita cara yang benar untuk kita berlindung dari itu semua. Qala ta'ala, maka beliau Syekh Al-Fauzan kembali kepada matan di atas. Membahas tentang dalil yang dibawakan oleh muallif. Qul a'udhu birabbil falak. Qul. Apa maknanya? Katakanlah. Jenis katanya apa? Hah? Kata perintah. Bahasa Arabnya apa? Fi'il amr. Amr itu perintah. Qul. Berarti ada asal katanya. Apa asal katanya? Hah? Qala. Fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya. Yaqulu. Ya. Qala. Yaqulu. Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW. Yaqulu Allah Ta'ala. Yaqulu Rasulullah SAW. Naam. Ini madhi, ini mudhari'. Sedangkan amarnya. Qul. Seperti halnya kun. Qayakun. Kun, jadilah. Asal katanya, fi'il madhinya kana. Fi'il mudhari'nya yakunu. Kana, yakunu, kun. Jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Baik. Allah menyatakan qul. Katakanlah. Kepada siapa Allah katakan itu? Siapa yang Allah perintahkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kalau menerjemahkan katakanlah hai Muhammad dalam kurung hai Muhammad artinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan atau mengajarkan atau mengucapkan apa yang Allah perintahkan untuk mengucapkan a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. A'udhu. Aku berlindung. Bi Rabbil Falak. Kepada siapa? Kepada Rabbnya Al-Falak. Kepada pemiliknya Al-Falak. Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil Falak. Apa makna Al-Falak? Huwa as-subhu. Syekh Al-Fauzan sebutkan adalah maknanya adalah subuh. Al-Falaq adalah subuh. Di sana ada beberapa pendapat tentang makna Al-Falaq sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian tafsir Juz Amma. Mudah-mudahan kita masih ingat kajian Ahad pagi. Walaupun kita sudah tahu Al-Falaq sebagaimana yang disebutkan tadi artinya subh, tapi kita perlu tahu sisi lain pendapat-pendapat yang menyebutkan dari para ulama. Di antaranya Al-Falaq itu artinya sijnun fi jahannam. Penjara di jahannam. Siapa yang menyatakan ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada yang menyatakan bahwa Al-Falaq baitun fi jahannam. Rumah di jahannam. Pendapat ini adalah pendapatnya Ubay ibnu Ka'ab. Pendapatnya sahabah Ubay ibnu Ka'ab. Rumah di jahannam. Idza futiha saha ahlun nar min harrihi. Jika pintu itu dibuka, maka penduduk neraka akan berteriak min harrihi dari panasnya. Pendapat berikutnya dari Al-Hubuli Abu Abdurrahman. Al-Hubuli adalah menyatakan ismun min asma'i jahannam. Salah satu dari nama-namanya jahannam adalah Al-Falaq. Sudah berapa? 3. Berikutnya kata Imam Al-Kalbi. Rahimahullah. Wadun fi jahannam. Lembah yang ada di jahannam. Pendapat berikutnya dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, syajaratun finnar, pohon, sebuah pohon yang ada di neraka. Ini diantaranya. Dan kemudian ada yang menyatakan bahwa Al-Falaq adalah as-subh, yaitu subuh. Nah. Maka Syekh Al-Fauzan menyebutkan di situ di antara sekian pendapat yaitu al-subh. Wa rabbul falaq dan yang dimaksud rabbnya al-falaq huwa Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan pada ayat yang lain. pada surat Al-An'am ayat ke-96. Surat ke-6 Al-An'am ayat ke-96. Faliqul isbah. Faliq. Ada kata faliq dari kata falaqa. Ya. Faliq artinya dialah Allah yang faliq, yang menyingsingkan al-isbah pagi. Faliqul isbah. Dialah Allah yang menyingsingkan pagi. Kita lihat kesempurnaan ayatnya. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dialah Allah yang faliqul isbah, menyingsingkan pagi. Wa ja'ala al-lail, dan Allah jadikan malam itu sakanan, sebagai sakan, sebagai tempat untuk istirahat. Wa syamsa wal qamar, Allah jadikan matahari dan bulan husbana, untuk perhitungan, untuk menghitung. Nah, bulan, tahun. Dzalika taqdir, itulah ketentuan al-azizil alim, Zat yang maha aziz, maha perkasa, al-alim, maha mengetahui. Saya ulang ayatnya. Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana wa syamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Ada yang bisa mengulang? Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana wa syamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Apa artinya faliqul isbah? Dialah Allah yang menyingsingkan waktu pagi. Wa ja'ala al-lail, dialah Allah yang jadikan malam sakana, untuk istirahat. Wa syamsa wal qamar, dan Allah jadikan matahari dan bulan husbana, sebagai perhitungan. Dzalika taqdir, itulah takdir, ketentuan Allah al-azizil alim. Disebutkan dua nama dan sifat Allah, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, kita lanjutkan. Syekh Al-Fauzan menyebutkan atau menafsirkan faliqul isbah, mudhir nuras subhi, menampakkan cahaya pagi, fi dhalamil lail, pada kegelapan malam. Ya. Sebelum pagi itu kan masih ada sisanya malam. Menyingsing pagi. Manil ladzi yaqdiru ala hadza? Siapakah yang menentukan ini semua? Illallah, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk meminta perlindungan, salah satunya dengan a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Naam. Rabbus subhi idza asbaha. Pemiliknya waktu subuh, idza asbaha, ketika sudah pagi. Al-Malik, pemilik. Al-Mutasarrif fi, yang membolak-balikkan padanya. Al-Qadiru alaih, yang maha kuasa atasnya. Dialah Allah. Itulah makna Rabbul Falaq. Masih belum? Insya. Kita lanjutkan satu baris lagi. melengkapi satu halaman. Min syarri ma khalaq. Berikutnya Syekh Al-Fauzan menyebutkan tentang tafsir min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Hadza yashmul syarri jami'il makhluqat. Ini mencakup kejahatan seluruh makhluknya. Nah, seluruh makhluknya, jami'. Jami' itu semua, seluruh al-makhluqat. Yasta'idu billah, berlindung kepada Allah. Min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatan seluruh makhluknya. Maka dengan perlindungan ini sudah mencakup seluruh makhluknya. Ya. Hadza yakfika. Maka ini cukup bagimu. An kulli isti'adati. Dari setiap permintaan perlindungan. Au ta'awud mimma yaf'aluhun nas. Atau berlindung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kita sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulianya agama Allah jalla wa'ala memberikan pertahanan. Benteng yang kokoh. Hamba tidak mungkin untuk dimasuki celah padanya setelah dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjagaan yang kuat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan. Allah jalla wa'ala selalu bantu kita dan lindungi kita dari segala kejahatan makhluknya. Dan kita diberikan istiqamah dalam kehidupan ini menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.